Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang amat banyak sehingga kita masih bisa berjumpa kembali di sore hari ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kita mengenai hadis-hadis akhlak, ya, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahas setengah dari bab ke-12, yaitu terkait dengan seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat dan mencaci, ya. Dan kemarin kita juga telah bahas tentang beberapa hadis yang menjelaskan mengenai akibat dari orang-orang yang suka melaknat, di mana mereka tidak bisa menjadi para syuhada dan tidak bisa menjadi orang yang memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Nah, akan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini hadis yang selanjutnya, yaitu yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau menceritakan bahwasanya seorang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan seorang Yahudi ya, tapi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, assalamu alaikum. Ya. Mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, assalamu alaikum, kebinasaan bagimu. Ya. Maka kemudian Aisyah mengatakan, alaikum. Ya, wala'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Maka Aisyah membalas orang-orang Yahudi itu dengan mengatakan, dan semoga kalian juga, dan semoga laknat Allah bagi kalian, dan semoga Allah murka kepada kalian. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah, alaiki birrifqi, hendaknya engkau bersikap lembut, wa iyyaki wal unfa wal fush, dan hendaknya engkau berhati-hati dari sikap kasar dan keji. Ya. Qalat Aisyah, kemudian membela diri. Ya, awalam tasma' ma qalu, wahai Nabi, ya, wahai Rasulullah, tidakkah kau mendengar apa yang mereka katakan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awalam tasma'i ma qultu, apakah engkau tidak mendengarkan apa yang kukatakan? Ya, kata Nabi, raddatu alaihim, aku telah membalas perkataan mereka. Ya, Nabi telah membalas dengan ucapan wa alaikum. Ya. Maka beliau melanjutkan, fa yustajabu li fihim wala yustajabu lahum fiyya, kata beliau, ya, bahwasanya doaku untuk mereka dikabulkan dan doa mereka untukku tidak dikabulkan. Ya, kamu enggak usah khawatir, ya. Aku membalas doa mereka dan dikabulkan oleh Allah, sedangkan doa mereka kepadaku tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya, ya, seorang Yahudi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Yahudi tersebut mengatakan, assalamu alaik, celakalah engkau, binasalah. Ya. Semoga kebinasaan bagimu wahai Muhammad. Ya, kata orang Yahudi ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa alaik, dan engkau juga. Ya. Nabi tidak mengatakan walaikassam, tapi wa alaik. Ya. Dan engkau juga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian mengatakan, atadruna ma yaqul. Ya. Beliau berkata kepada para sahabatnya, ya, tahukah kalian apa yang dia katakan? Dia mengatakan, assalamu alaik, kebinasaan bagimu. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ala naqtuluhu. Wahai Rasulullah, kenapa enggak kita bunuh saja orang Yahudi ini? Enggak sopan banget, ya. Qala, kata Nabi, la, jangan. Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Ya, kata beliau, kalau orang ahli kitab yaitu Yahudi atau Nasrani memberi salam kepada kalian, maka cukup katakan wa'alaikum, ya, dan bagimu juga. Ya, kalau mereka mengatakan assalamualaikum, kita cukup katakan wa'alaikum, ya, semoga engkau juga. Qalu, ya, dalam hadis ini, ya, dikatakan bahwa orang Yahudi itu mendoakan kebinasaan bagi Nabi SAW dengan mengatakan assalamu alaik, ya, dengan membuang huruf lam. Ya, biasanya kan assalam, lamnya dibuang jadi assam, yaitu yang artinya al-maut atau kebinasaan, kematian. Maka Nabi SAW cukup dengan jawaban wa'alaikum. Ya. Namun Aisyah marah mendengar hal tersebut dan melaknat mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan mahlan, pelan-pelan, ya, wahai Aisyah, hendaknya engkau bersikap lembut dan hati-hatilah engkau dengan sikap kasar dan keji. Ya. Dan di sini Nabi SAW melarang Aisyah dan memperingatkan Aisyah, ya, dalam kondisi yang semacam ini untuk tidak bersikap kasar dan tidak melaknat. Ya. Dan Nabi SAW, ya, ketika beliau, ya, melarang Aisyah untuk melaknat dan bersikap kasar dalam kondisi yang seperti ini, maka bagaimana dengan orang yang memperbanyak laknat kepada anak-anak mereka, kepada saudara-saudara mereka, kepada teman-teman mereka dari kalangan kaum muslimin, pada hal-hal yang tidak lebih parah dari yang beliau alami. Ya, dalam kondisi seperti ini saja beliau melarang Aisyah untuk melaknat dan bersikap kasar. Ya, padahal itu kalau pakai logika itu layak sebenarnya. Ya, pakai logika, ya. Wah, tapi Nabi melarang. Maka bagaimana dengan yang lebih rendah dari itu? Ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengucapkan hal tersebut, ya, karena marah. Ya. Wa haqqa laha radhiyallahu anha an taghdab. Dan beliau itu berhak untuk marah dan memang seharusnya marah, ya. Ketika Nabi SAW dikatakan seperti itu. Fada'at 'alaihim bil la'an. Maka beliau radhiyallahu anha mendoakan laknat bagi mereka. Yang maknanya adalah at-tardu wal ib'ad min rahmatillah. Laknat artinya semoga dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup dengan itu, beliau juga mendoakan semoga Allah murka kepada mereka. Ya, semoga Allah murka kepada mereka dan juga mendoakan, ya, hal-hal yang menjadi konsekuensi dari murkanya Allah, yaitu berupa hukuman di dunia dan di akhirat. Ya. Semoga Allah marah kepadamu, semoga Allah murka kepadamu, semoga engkau mendapatkan hukuman di dunia dan akhirat atas kemarahan Allah. Itu yang beliau doakan kepada orang Yahudi. Meskipun demikian, Nabi SAW tetap melarang beliau. Ya, melarang Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan mahlan, pelan-pelan, Aisyah, pelan-pelan. Ya. Ya, pelan-pelan, tamahali wa ta'anni, bersikaplah tenang, wala tasta'jili, dan janganlah tergesa-gesa. Ya. Kenapa demikian? Wa hadza fihi annal insan idza tamahhala fil alfadhihi wa tafakkara fi ma sayaqul min kalamin fa innahu yahmadu biidznillah al-aqibah. Karena seorang insan ketika dia bersikap pelan-pelan, ya, dia berpikir tentang kata-kata yang hendak dia ucapkan, ya, maka dia akan memuji akibatnya. Dia akan tidak akan kecewa dengan endingnya, dengan akhirnya. Kalau dia sudah mikir dulu sebelum mengatakan sesuatu. Fa'alaihi idza ughdiba, maka yang wajib bagi seorang mukmin ketika dia dibuat marah, ya, hendaknya dia tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan apa yang ada pada dirinya, mengeluarkan apa yang menjadi unek-uneknya bisa babil ghadab, dengan sebab marah. Bal ya'mal bima awsa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyata radhiyallahu anha haitsu qala mahlan ya Aisyah. Bahkan hendaknya dia amalkan wasiat Nabi kepada Aisyah ketika itu untuk bersikap mahlan, ya, pelan-pelan. Ya, jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru, jangan terbawa emosi, terbawa arus, ya. Faqabla ayukhrijal kalimata wa huwa mughdabun alaihi. Ya, sebelum dia mengeluarkan kalimat dalam kondisi marah, ya, maka hendaknya dia bersikap tadi, ya, pelan-pelan, hati-hati. Ya, maka ini adalah suatu taujih. Ini sebuah bimbingan nabawiyah, ya, yang sangat bermanfaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menguatkan hal ini, ya, dengan mengatakan alaiki birrifqi. Wahai Aisyah, hendaknya engkau bersikap lembut. Ya. Maka hendaknya seorang muslim ya bersikap lembut dalam kondisi yang semisal ini. Ya, supaya apa? Supaya apa yang keluar dari mulutnya, apa yang keluar dari lisannya itu adalah sesuatu yang tidak kasar, ya. Nah, dia kasar, kita jangan ikut kasar, ya. Dia kasar, kita hadapi dengan lebih elegan, ya. Jadi harus elegan dalam menghadapi hal yang seperti ini. Kalau dia kasar, kita kasar, ya. Kita jadi sama dengan mereka, ya. Wa subhanallah al-maqsuduna fi hadzal maqam yahud. Ya, subhanallah, padahal yang dimaksud yang diarahkan di sinilah orang-orang Yahudi yang disuruh kita untuk bersikap sabar, bersikap apa namanya istilahnya pelan-pelan, ya. Enggak boleh terkesan ini orang Yahudi, ya. Dan apa yang mereka ucapkan itu juga merupakan ucapan yang paling buruk, ucapan yang paling tidak sopan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak, ya. Apa ada ucapan yang lebih parah daripada ucapan assalamualaikum, kebinasaan bagimu wahai Muhammad? Ya, ini ucapan yang sangat sangat tidak sopan dan sangat membuat darah kita mendidih, ya. Maka di sini fajtama'a fihim amron. Maka pada diri orang-orang yang mengucapkan tersebut terkumpul dua hal. Yang pertama annahum yahud. Yang pertama mereka ini adalah orang Yahudi. Yang mana merupakan a'da'un lil muslimin walidinillah. Mereka merupakan musuh Allah dan musuh agama Allah. Musuh kaum muslimin. Ya. Dan yang kedua adalah perkataan mereka juga merupakan perkataan yang sangat buruk. Ya, wa ma'a dzalika, akan tetapi dalam dua kondisi ini, yang ngucapin itu udah Yahudi, omongannya jelek lagi. Ya. Dalam kondisi semacam ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah, "Mahlan, pelan-pelan Aisyah. Alaiki birrifqi." Hendaknya engkau bersikap lembut. Ya. Fa hadza fihi iqadun lil qulub. Ini merupakan penggugah bagi hati, ya. Watan bihun likathir minal mundafi'ina fi babil la'an, dan merupakan peringatan bagi orang yang memperbanyak laknat. Alladzina yajri al-la'na ala al-sinatihim kathiran inda adna khata. Yang mana orang-orang yang suka melaknat ini mudah sekali, ya, kalimat laknat itu apa, keluar dari lisannya karena perkara yang sepele, ya. Fayuqalu liha'ula, maka kita katakan kepada mereka, mahlan, pelan-pelan, ya, engkau harus bersikap lembut, ya. Kenapa engkau harus bersikap buru-buru, ya, tasarru itu ingin cepat, ya, cepat menanggapi, begitu ada apa langsung ditanggapi. Nah, ini yang disayangkan di sini, jangan tasarru, jangan buru-buru. Walihada yang bagi alal muslim waqad samia hadhil hadith. Ya, dan hendaknya seorang muslim yang mendengar hadis-hadis semacam ini, mendengar riwayat-riwayat semacam ini yang di dalamnya terdapat banyak pelajaran, ayyataqiyallah, hendaknya dia bertakwa kepada Allah terkait dirinya. Ya, wa ayyasuna lisanah, dan hendaknya dia jaga lisannya dan berhati-hati dengan sifat-sifat yang semacam ini. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan hendaknya dia bersikap pelan-pelan. Ya. Dan bersikap tetap lembut, tidak kasar. Ya, dan menjauhi sifat-sifat demikian, ya, dari dirinya. Dan dia jaga lisannya supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang tergesa-gesa tadi. Hifdzan li imanihi. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga imannya. Wa tahqiqan li taqwahu li rabbih jalla wa ala. Dalam rangka juga merealisasikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ya semangat, ya, kita ada semangat pembelaan, tapi kemudian juga ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa seharusnya. Ya, tidak kemudian semangat tok, tapi ternyata Nabi ya tidak hanya melihat semangatnya saja, tapi bagaimana bersikap ketika itu, ya. Kemudian selanjutnya hadis selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban. Kata Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang yang suka berbuat dan berkata keji. Wala la'anan, tidak pula orang yang suka melaknat. Wala sabbaban, dan tidak pula orang yang suka mencaci. Ya. Kana yaqulu indal ma'tabah ma lahu tariba jabinu. Ya. Ketika ada yang marah, beliau hanya mengatakan malahu. Ada apa dengannya? Taribat jabinuh. Ada apa dengan dia? Ya. Kenapa dahinya itu berdebu? Ya, ini ungkapan ungkapan, ya. Maknanya adalah kalimat yang biasa diucapkan orang Arab min babil hathi 'alal fi'li, dalam rangka mendorong untuk berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu, ya. Contohnya dalam hadis fadhfar bidzati ad-din, ya. Taribat siadat, ya, kan ada hadisnya kan. Pilihlah yang baik agamanya, ya, pilihlah karena agamanya. Kalau enggak, tanganmu nanti berdebu. Nah, kalau ini bukan tangan yang berdebu, tapi dahinya berdebu. Ya, ini sekedar ungkapan saja dan tidak bermaksud untuk mendoakan kejelekan. Ya. Artinya apa? Beliau tidak kemudian mengucapkan kata-kata yang kotor, tapi mengucapkan hal-hal yang menjadi kosakata yang tidak kasar. Ya. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yambaghi lis-siddiqin ay yakuna la'anan." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak layak bagi seorang siddiq untuk menjadi seorang pelaknat. Ya. Maknanya adalah siapa yang ya mutakhalliqan bil-la'ni, mukthiran minhu fa inna takhalluquhu bihi wa iktharuhu minhu yahbituhu anis siddiqiyah. Maknanya adalah orang yang punya akhlak suka melaknat dan memperbanyak laknat, ya, dan menjadikannya bagian dari akhlaknya, maka itu akan menurunkannya dari derajat siddiq, ya. Li'anna siddiqiyah rutbatun aliyah, tingkatan siddiq itu tingkatan yang tinggi, ya, manzilatun rafi'ah, tingkatan yang tinggi. Waqad dzakarahu Allah Subhanahu fil Qur'an ba'da rutbatin nubuwah. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan derajat siddiq ini tepat di bawah derajat kenabian. Allah Ta'ala mengatakan, "Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina wasiddiqiina wasyuhada'i wassolihin." Ya, yaitu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat, ya, kepada mereka dari golongan yang pertama para nabi, yang kedua para siddiq, yang ketiga para syuhada, yang keempat orang-orang soleh. Ya, maka orang siddiq ini derajatnya di bawah nabi, ya, di bawah derajat kenabian, ya. Maka derajat yang disebutkan di sini itu sangat bertentangan dengan sifat melaknat, ya, baik itu para nabi, para siddiq, para syahid, dan juga para orang-orang soleh. Ini bukanlah orang-orang yang suka melaknat. Fasiddiq alladhi balagha hadhihi rutbah al-aliyah min ad-din wal manzilati rafi'ah fihi laisa la'anan. Maka yang namanya siddiq itu yang telah mencapai derajat yang tinggi ini bukanlah seorang pelaknat, ya. Bahkan dalam hatinya itu terdapat rahmat, terdapat kasih sayang bagi manusia, bagi orang lain, ya. Wa hubbu khairin lahum, dan cinta kebaikan untuk mereka. Ya, menghendaki kebaikan untuk orang lain. Wa du'aun bil khairin lahum, bil khairi lahum, dan dia ingin selalu mendoakan kebaikan bagi orang lain, ya, dan tidak ada dalam dirinya keinginan untuk mendoakan kejelekan bagi orang lain, mendoakan supaya dijauhkan dari rahmat Allah, mendoakan supaya orang ini dimurkai Allah, dan doa-doa semisal tersebut. Ya, namanya siddiq itu hatinya dipenuhi dengan kasih sayang kepada sesama manusia, ya. Maka banyak melaknat, ya, itu akan menurunkan seseorang dari tingkatan yang tinggi, ya, dan akan menjadikannya turun dan melemah imannya, ya, dan juga cacat agamanya. Dan ketika dia semakin banyak melaknat dan menjadikannya sebagai bagian dari akhlaknya, maka sebanyak itu pula, ya, penurunan agamanya, ya. Semakin banyak melaknat, semakin turun derajatnya dalam, ya, dalam iman dan dalam beragama. Ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu la'ana ba'dha raqiqih." Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar Abu Bakar As-Siddiq melaknat sebagian budaknya, ya, mungkin satu atau dua budak saja. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, as-siddiqina wal la'anin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, apakah orang yang siddiq itu juga suka melaknat? Qalat, maka Aisyah melanjutkan ceritanya, fa'taqa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ba'dha raqiqihi yauma idzin wa ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung Abu Bakar pada hari itu membebaskan sebagian budaknya, ya, dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wallahi la a'udu, wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak akan mengulanginya lagi. Diriwayatkan Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Tabrani. Dan kita lihat di sini bahwasanya perkataan ini, ya, keluar dari lisan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam satu kesempatan saja. Dalam satu kesempatan saja, dalam masalah sesuatu yang membuat beliau marah, dan tidak, dan bukan menjadi bagian dari akhlak beliau. Artinya itu hanya pernah kejadian saja, bukan kemudian Abu Bakar itu suka melarang, enggak. Itu hanya sekali kejadian saja dalam hidup beliau. Dan Nabi mendengar hal tersebut, kemudian mengatakan, wahai Abu Bakar, ya, apakah orang yang siddiq itu suka melaknat? Ya, siddiq itu artinya, banyak ulama yang mengatakan, maknanya adalah orang yang betul-betul membenarkan iman yang kuat terhadap para rasul, itu siddiq. Ya. Maka, yang seperti ini di kalangan sahabat itu, yang penghulunya yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Maka Nabi mengingatkan Abu Bakar, ya, Abu Bakar, apakah yang siddiq itu juga suka melaknat? Ya. Maknanya adalah la yajtami hadza wa hadza, tidak akan bertemu dalam satu orang, dalam satu tubuh, dalam satu person, ya, seorang siddiq sekaligus seorang pelaknat itu enggak ada, enggak akan berkumpul. Ya, la'anun was siddiqun, enggak akan bertemu. Enggak akan ada orang kok siddiq sekaligus pelaknat, enggak ada. Ya. Dan beliau mengatakan demikian sebagai peringatan bagi Abu Bakar, bukan dalam rangka mengabarkan bahwasanya ini bagian dari akhlak Abu Bakar, enggak. Tapi cuma mengingatkan, hati-hati, ya, jangan sampai kamu suka melaknat. Ya, falaisa hadza khuluqu siddiq hadhil ummah, ini bukan bagian dari akhlak siddiqnya umat ini, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Balla yu'rafu anhu dzalika, bahkan tidak dikenal Abu Bakar ini suka melaknat, cuma pernah aja keceplosan melaknat, ya, sekali saja, ya. Dan beliau mengatakan demikian, ya, bahwasanya dua sifat ini tidak mungkin bersatu, ya, sifat laknat dan sifat siddiq ini tidak mungkin bersatu. Maka siapa yang suka melaknat, dia tidak akan sampai pada level seorang siddiq, ya, tidak akan sampai level seorang siddiq. Kemudian Aisyah melanjutkan ceritanya, bahwasanya Abu Bakar ini membebaskan sebagian budaknya langsung pada hari itu. Walam yaktafi bi i'taqi dzalika ar-rajul, dan tidak cukup hanya membebaskan budak yang dia laknat saja. Bal a'taqa ma'ahu 'adadan min raqibihi. Bahkan beliau juga bebaskan yang lain. Ya, kalau satu kayaknya kurang, merasa kurang untuk bisa menebus apa yang telah beliau lakukan, sehingga dibebaskanlah beberapa budak beliau, ya, sebagai kafaroh, sebagai tebusan atas apa yang beliau telah ucapkan sekali itu saja dalam hidup beliau, ya. Kemudian beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wallahi la a'ud, demi Allah wahai Nabi, aku tidak akan mengulanginya lagi, ya. Maka perhatikanlah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu cuma pernah sekali mengucapkan demikian dan langsung Nabi ingatkan. Ya, kemudian beliau bebaskan sebagian budaknya, kemudian datang kepada Nabi meminta maaf, ya, dan bersumpah atas nama Allah tidak akan mengulanginya lagi. Ya, maka bagaimana bagusnya, bagaimana kita lihat indahnya, ya, perjalanan hidup, ya, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Maka para penerima kalau Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, hendaknya dia berpikir, ya, bertafakur dan mengambil pelajaran, ya, dari kisah ini. Ya, hendaknya dia menjadikan kisah Abu Bakar ini dan kisah orang-orang yang semisal beliau, yang merupakan orang-orang pilihan, ya, di antara umat ini sebagai qudwah, sebagai teladan bagi mereka. Jadikanlah beliau sebagai teladan. Ya. Dan barang siapa yang melihat kepada perjalanan hidup mereka, orang-orang pilihan ini, ya, dan juga tentang kisah-kisah mereka yang sangat mengharumkan, ya, maka ini akan menjadi obat bagi hati kita dan akan memperbaiki jiwa kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, ya, di antara syair yang terkenal juga adalah dikatakan di sini, karir alayya hadithahum ya hadi. Tolong ulangi lagi kisah mereka kepadaku, wahai penunggang unta, wahai penuntun unta. Jadi kalau orang nuntun unta itu kan suka sambil berkisah gitu ya. Maka dalam syairnya dikatakan, coba ulangi lagi, coba ulang-ulang lagi kisah tentang mereka. Ya. Fahadithuhum yajlul fu'ad as-sadi. Karena kisah-kisah tentang mereka itu akan ya mengkilapkan hati-hati yang tadinya sudah berkarat. Hati yang sudah berkarat, sudah hati yang sudah kotor banget ya. Kalau diceritakan kisah-kisah yang seperti ini akan kembali mengkilat, akan kembali bersih. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajmain. Semoga Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah semuanya. Kemudian dari cerita selanjutnya dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, la tala'anu bila'natillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu saling melaknat dengan mengatakan laknatullah. Wala bighadabilah, jangan juga saling mendoakan dengan kemurkaan Allah, semoga Allah murka kepadamu. Wala binar, jangan pula mendoakan supaya orang masuk neraka. Diriwayatkan Abu Dawud. Ya. At-tala'un artinya adalah tabadul al-la'an, saling melempar laknat. Dia laknat, dia balik laknat juga gitu ya. Laknat Allah bagi ente, ente juga. Nah, seperti ini. Bi ayasbaha sya'nun nas wa haluhum la'na ba'dhum ba'dho. Di mana orang akan saling melaknat satu sama lain atau mendoakan ya satu sama lain dengan kemurkaan Allah, semoga Allah marah sama ente ya, atau mendoakan kejelekan dengan mendoakan supaya masuk neraka atau supaya dimurkai Allah dan doa-doa semisal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari yang demikian. Kenapa? Li'annahu yatanafa ma'a ma taqtadhihi al-ukhuwah al-imaniyah. Karena yang demikian itu akan menafikan, akan bertentangan dengan tuntutan persaudaraan dalam iman. Ya. Kalau memang sesama mukmin kok malah saling seperti itu? Ini sesuai enggak? Ini saudara enggak kayak gini nih? Ya, enggak sesuai. Maka Nabi melarang yang demikian. Li'annal ukhuwatal iman ya taqtadir rahmah. Karena namanya persaudaraan dalam iman itu ya dia mengharuskan adanya rasa kasih sayang, wal ataf dan rasa ya, ya saling menyayangi, saling lembut ya, wad du'a bil khair, mendoakan kebaikan, wal istighfari lil muslimin, mendoakan ampunan bagi kaum muslimin ya, mendoakan dengan surga supaya masuk surga dan supaya selamat dari neraka dan semisal itu, inilah yang seharusnya ada pada hubungan persaudaraan sesama muslim. Wa kullama qawiyat hadhir rabithah qawiyat hadhil ma'ani, maka semakin kuat ikatan persaudaraan seiman maka akan semakin kuat pula ya tadi kasih sayangnya, kemudian keinginan untuk doakan kebaikan, mendoakan supaya masuk surga, mendoakan ampunan dan lain sebagainya, itu akan semakin kuat kalau kita semakin kuat juga ukhuwahnya. Sedangkan kalau kita saling melaknat, saling mendoakan supaya Allah murka, mendoakan supaya masuk neraka ya, maka ini bukanlah muqtadayat al-ukhuwah, bukanlah tuntutan persaudaraan, bukanlah konsekuensi bersaudara. Bal huwa dalilun ala dha'fiha. Bahkan dia merupakan petunjuk akan lemahnya persaudaraan dan cacatnya persaudaraan tersebut. Ya. Maka yang wajib bagi seseorang adalah dia bertakwa kepada Allah terkait dengan saudaranya sesama muslim. Ya. Dan hendaknya dia ya betul-betul berhati-hati, dengan sangat hati-hati dari semua itu. Ya, karena ya ini merupakan pembuka pintu-pintu dosa yang sangat berbahaya dan terdapat larangan dan juga kebinasaan bagi orang-orang yang terkena penyakit ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau dan juga yang lainnya, ya, dari Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Syahidul A'raba yas'aluna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku pernah melihat orang-orang Arab Badui, ya, orang Arab nomaden, Arab gunung lah, ya. Yas'aluna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Mereka nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hal. Yang mereka tanyakanlah, "A'alaina harajun fi kadza? A'alaina harajun fi kadza?" Wahai Nabi, ya, dosakah kalau saya begini? Dosakah kalau kami begitu? Nah, nanya beberapa hal. Al asya' laisa biha ba'sun. Perkara-perkara yang sebenarnya enggak masalah gitu ya. Faqala lahu, maka Nabi mengatakan kepada mereka, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Wada'a Allahul haraj illa man iqtarada min 'irdi akhihi syai'an. Ya. Tidak ada dosa kecuali bagi mereka yang ya iqtarada, yang meminjam kehormatan saudaranya. Maksudnya meminjam di sini adalah mengambil kehormatan saudaranya. Fadzaakal ladzi harija wa halak. Dan maka itulah yang dosa dan merupakan kebinasaan. Ya. Maknanya iqtarada adalah iqtata'a, ya. Mengambil kehormatan saudaranya, merampas kehormatan saudaranya dengan cara ya bi'ayyanal minhu sabban, dengan dia mencacinya, ya, atau menjelek-jelekannya, ya, atau melanggar kehormatannya, atau mencacinya, atau menghibahnya, menggelendengnya, atau mengadu dombanya, atau yang semisal itu, yang merupakan dosa-dosa yang dosa-dosa yang dosa-dosa yang membinasakan, ya, dosa yang melampaui batas. Ini kalau memang kita sayang kepada saudara-saudara muslim, ya, hendaknya kita jangan menggibah dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang semisal tadi. Kemudian dari Ummu Darda radhiyallahu anha, beliau mengatakan, sami'tu Abu Darda radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Abu Darda pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza la'ana syai'an su'idatil la'natu ila sama." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat tersebut akan naik ke langit. Fatuhlaqu abwaabus samaa'i dunaha. Maka dengan sebab itu pintu langit malah tertutup. Tsumma ya tahbitu ilal ardi. Kemudian dia turun ke bumi, karena ditutup kan turun ke bumi. Fatuhlaqu abwaabuha dunaha, dan di bumi pun tertutup ya pintu-pintunya. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimalan. Kemudian dia akan cari ke kanan dan ke kiri. Lana itu akan mencari. Fa idza lam tajid masaghan raja'at ilal ladzi lu'ina. Ya, kalau dia tidak menemukan apapun ya yang bisa dilaknat, ya dia akan ke arah yang dilaknat. Fa in kana lidzalika ahlan. Ya, itu dia akan kembali ke situ dan akan sampai kalau memang dia layak mendapatkan laknat. Wa illa raja'at ila qa'iliha. Tapi kalau dia tidak berhak mendapatkan laknat, maka akan kembali kepada orang yang mengucapkan laknat. Jadi perjalanan ke langit dulu, ditolak ke bumi, ditolak ke kanan ke kiri, enggak ada yang bisa dilaknat. Ya, coba ke yang dilaknat tadi. Ternyata berhak dilaknat, ya sudah sampai. Kalau enggak berhak dilaknat, dia akan kembali kepada yang mengucapkan laknat. Nauzubillah. Laknat itu kembali kepada dirinya. Dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yarmi rajulun rajulan ya bil fusuqi wala yarmihi bil kufri illa taddat alaihi. Ya. Tidaklah seorang itu melempar tuduhan kefasikan kepada saudaranya, kepada orang lain, ya, maksudnya kepada orang lain. Dan tidak pula dia ucapkan tuduhan kafir kepada orang lain, ya, kecuali akan kembali kepada dirinya illam yakun sahibuhu kadzalik. Kalau orang yang dikafirkan atau difasikkan itu tidak berhak mendapatkannya, akan kembali kepada dirinya. Diwaratkan oleh Bukhari. Jadi sama, laknat, tuduhan fasik, tuduhan kafir, tuduhan apapun, zalim segala macam, itu kembali kepada dirinya kalau orang yang dikata-katai itu tidak berhak mendapatkannya. Hati-hati, ya. Maka ketika keluar kalimat laknat dari seorang, ya, yang mana yang dia laknat itu tidak berhak untuk mendapatkannya. Minal jamad berupa benda-benda mati. Kadang kan benda mati juga dilaknat, ya. Ini laptop apaan? Lambat banget, laknat bagi laptop misalnya. Ya. Au al hayawan atau hewan, ya, dilaknat hewan. Awin nas atau manusia, fa innaha tarji' ila sahibiha. Maka kalau enggak berhak mendapatkan laknat, mau dia benda mati, mau hewan, mau manusia, kalau enggak berhak akan kembali ke dirinya. Maka akan betapa banyak laknat yang akan kembali kepada orang yang suka banyak melaknat. Ya. Paling yang bisa dilaknat, yang layak dilaknat kan enggak banyak di dunia ini. Tapi kalau dia banyak melaknat, berarti kebanyakannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, maka dia akan senantiasa mendapatkan laknat balik, ya, karena dia suka melaknat. Nauzubillah. Kemudian dari Tsabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'nul mu'mini ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Ya, statusnya itu seperti engkau membunuh seorang mukmin kalau engkau melaknatnya. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ya, mencela seorang muslim itu kefasikan. Kefasikan berarti perbuatan dosa. Ya, dosa yang besar. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah suatu kekafiran. Ya, hati-hati ya. Mencela saja sudah disebut kefasikan. Fasik itu sebutan untuk orang yang melakukan dosa besar. Hati-hati. Maka ketika seorang itu menjaga lisannya dari laknat, dari suka mencela, dari suka berkata kotor, ya, maka itu akan termasuk dari kesempurnaan akhlak dan bagusnya adabnya. Artinya kalau orang bisa menjaga lisan dari laknat itu sudah bagus, ya, bisa tidak mencela, tidak banyak melaknat, tidak berkata kotor, itu sudah menunjukkan akhlaknya yang sempurna dan adabnya yang bagus. Dan dia merupakan tanda-tanda dari baiknya seorang insan dan suksesnya seseorang. Maka sudah selayaknya seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah. Ya, bertakwa kepada Allah, dan hanya dia bersemangat untuk menjaga lisannya dan memperbaiki adabnya serta membersihkan akhlaknya dan menjauhkan dari sifat-sifat yang tercela tadi. Ya, yang suka ngelaknat, suka berkata kotor, suka mendoakan kejelekan dan lain sebagainya. Musta'inan ala dzalika billah. Dan dia minta tolong kepada Allah. Jangan lupa, segala yang kita lakukan itu musta'inan billah. Coba minta tolong kepada Allah supaya dibantu. Ya. Karena apa? Karena fahuwa subhanahu alladhi yahdi li ahsani al akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa huwa. Karena yang bisa memberikan hidayah kepada akhlak yang mulia itu cuma Allah. Ya. Dan yang bisa memalingkan dari akhlak yang jelek itu juga hanya Allah. Makanya yang dimintai tolong itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, dan sungguhnya umat Islam, ya, yang merupakan pemeluk agama yang lurus ini, agama yang penuh berkah ini, maka keadaan mereka bukanlah seperti orang kafir. Bukanlah seperti penghuni neraka. Yang mana kondisi mereka adalah suka saling melaknat. Sebagaimana Allah cerita ke dalam Al-Qur'an, kata Allah dalam Al-Qur'an, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Orang kafir ketika mereka masuk neraka, mereka melaknat saudaranya. Ente nyesatin ane, laknat bagi ente. Nah, ente dulu enggak ngingetin ane, laknat bagi ente. Jadi memang kalau orang kafir suka melaknat. Kalau muslim jangan. Bukanlah sifat seorang muslim, bukan sifat persaudaraan sama muslim. Falaisa hadza sya'nu ahli iman. Ini bukan sifat ahli iman. Ya, bahkan sikap mereka adalah tarahum, saling menyayangi, ta'atuf, ya, saling menyayangi, saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, saling tolong menolong, ya. Sebagaimana Allah firmankan, wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ya, orang yang beriman itu saling berwasiat untuk sabar dan berwasiat untuk saling menyayangi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasadi. Ya. Perumpamaan kaum mukminin, orang yang beriman itu kalau mereka saling mencintai, mereka saling menyayangi, itu seperti satu jasad, seperti satu tubuh. Idhashtaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Kalau satu bagian tubuh sakit, maka yang lain ikut sakit, ikut merasakan. Entah itu dengan begadang, enggak bisa tidur, atau dengan demam. Ya, jadi itulah sikap seorang atau sikap orang-orang yang beriman, ya. Maka siapa yang berakhlak dengan akhlak-akhlak yang tercela, maka bukan termasuk orang yang ya punya sifat yang baik ini. Karena laknat itu akan, laknat itu berarti mendoakan kejelekan, mendoakan supaya jauh dari rahmat Allah, ya. Dan seorang mukmin tidak seperti itu, ya. Mereka disifati Allah dengan sifat rahmah, sifat saling sayang, sifat saling tolong menolong, ya. Mereka seperti satu bangunan yang saling menguatkan, ya. Dan mereka mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana mereka cinta kebaikan untuk diri sendiri, ya. Maka siapa yang mendoakan laknat bagi saudaranya, mendoakan supaya jauh dari rahmat Allah, maka tentu ini bukan akhlak seorang muslim, dan ini merupakan tanda-tanda akan putusnya persaudaraan dan saling membelakangi, ya. Maka kondisi seorang muslim kepada saudaranya, hendaknya dia ya merahmatinya, sayang kepadanya, berbuat baik kepadanya, mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan ampunan baginya, bukan dengan melaknat atau mencelanya atau menjelek-jelekannya, ya, dengan mencacinya, ya. Allah Ta'ala berfirman, ya, kepada nabinya yang mulia, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, ya. Dan mintalah ampun atas dosamu dan dosa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman yang laki-laki dan perempuan, ya. Dan Allah mengatakan demikian, ya, tentang orang-orang yang beriman, wal ladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, mereka mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah jadikan dalam hati kami ada rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini kondisi orang yang beriman itu seperti ini, mendoakan ampunan, mendoakan kebaikan, ya. Dan Allah telah menyiapkan pahala yang besar, ya, yang luas dan kebaikan yang sangat banyak bagi yang mendoakan ampunan, ya, bagi saudara mukmin lainnya. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Kata beliau, siapa yang mendoakan, ya, ampunan bagi setiap kaum mukminin dan mukminat, maka Allah akan tuliskan baginya pahala setiap mukmin dan mukminah yang dia doakan ampunan. Maka bayangkan, ya, pahala yang didapatkan ketika kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Berapa jumlah kaum muslimin di dunia ini? Miliaran, ya. Kalau kita doakan, ya Allah, ampunlah kaum muslimin dan muslimat, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak jumlah kaum muslimin dan muslimat yang kita doakan, ya. Ini luar biasa kalau kita mendoakan kebaikan, ya. Dan yang terakhir diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari Yazid bin Asam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang perkasa, ya, laki-laki yang, ya, boleh dibilang preman di Syam, ya, di daerah Syam. Dan hal ini sampai kabar ini sampai kepada Umar bin Khattab, ya, bahwa laki-laki ini dia suka ini, ya, apa namanya, suka minum khamr, ya. Maka kemudian Umar mengirim surat ke Umar apa memanggilnya, memanggil sekretarisnya, kemudian mendiktekan untuk menulis surat kepada orang ini, orang yang suka minum khamr ini. Dia minum khamr terus, ya. Maka Umar memanggil sekretarisnya, dia suruh tulis, "Uktub, tulislah, ya. Min Umar bin Khattab ila fulan ibni fulan." Dari Umar bin Khattab kepada fulan bin fulan. Orang tadi. "Salamun 'alaik." Ya. "Assalamualaikum. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illa huwa ghafiru dzambi wa qabilut taub." Ya. sungguhnya dalam surat ini aku memuji kepada Allah di depanmu, yang mana tidak ada sembahan selain Allah, yang mana Allah itulah maha memaafkan dosa. Ya, Allah maha mengampuni dosa dan menerima taubat dan syadidul iqab, tapi Allah juga ya siksa apa keras siksanya, dan Allah yang memiliki karunia yang banyak, ya dzutaul la ilaha illa huwa ilaihil masir, tidak ada sembahan selain Allah, kepadanya kita semua akan kembali. Ini surat yang Umar tulis kepada si orang, cukup demikian ya, cukup mengingatkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mengampuni dosa, maha menerima taubat, tapi juga keras siksanya dan luas karunianya. Maka singkat cerita, kemudian dia berkata kepada temannya, ud'allaha li akhikum ayyuqbila biqalbihi, doakan kepada Allah untuk saudaramu supaya dia menerima dengan hatinya, wa ayyatuballahu alaihi, dan supaya Allah mengampuni dosanya. Ya. Falamma balagha ar-rajul kitabu Umar, maka ketika surat itu sampai kepada orang ini, dia membacanya berulang-ulang. Dia ulang-ulang baca, wa yaqul ghafiru dzambi wa qabilu taub. Ya, dia ulang-ulang baca, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, syadidul iqab, Allah Maha keras siksanya. Ya. Qad hadzarani uqubatahu wa wa'adani ayyaghfirali. Maka dalam surat ini Umar telah memperingatkan kepadaku tentang hukuman Allah, dan juga Umar telah mengingatkanku bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Maka kemudian dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya orang ini senantiasa baca, dia ulang-ulang baca, ya, sampai menangis, ya, thumma baka, sampai menangis, dan kemudian dia berhenti dari perbuatannya tersebut, tidak lagi minum khamr, dan fa'ahsanan nazar, dan tidak pernah mengulangi lagi sampai seterusnya. Ya, maka ketika Umar tahu hal ini, ya, maka Umar mengatakan, hakadha fasna'u, demikianlah yang seharusnya kalian lakukan. Idza ra'aitum akhan lakum zalla zallatan fasadat fasaddaduhu. Ya. Kalau engkau melihat saudaramu tergelincir dalam suatu perbuatan dosa, maka luruskan dia. Ya. Luruskan dia, wawaffiquhu. Ya, luruskan dia. Wad'allaha ayyatuba alaihi, dan doakan supaya Allah mengampuni dosanya. Wala takunu aunan li syaitan alaihi, dan janganlah kalian menjadi penolong bagi syaitan, ya, untuk menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah sehingga dia menjadi terus-terusan dalam khamr. Ya, kalau ente cuma melaknat dia, cuma jelek-jelekin dia, mendoakan kejelekan, ya itu ente menjadi penolong setan bagi dia. Jadi kalau engkau doakan kebaikan, ya, engkau ingatkan dia tentang azab Allah, kau nasihati dia dengan baik, engkau luruskan, maka itulah yang seharusnya kalian lakukan. Dan barangkali demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan datang di bab yang baru, yaitu bab ke-13. Semoga Allah ta'ala mengaruniakan kepada kita pengamalan dari apa yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan sore hari ini. Kita bacakan beberapa pertanyaan, Ustaz, ya. Kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan sore ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menyikapi komentar-komentar celaan dan sindiran negatif di sosmed dari teman-teman masa lalu setelah hijrah? Ya. Jika kita upload postingan nasihat atau tentang hukum syariat, mau nasihatnya Ustaz? Ya. Ya, yang pertama tentu harus bersabar, ya. Karena orang yang hijrah itu mesti ada cobaannya. Ya, bahkan Allah Ta'ala mengatakan, ya, apakah orang yang artinya adalah ketika apakah orang-orang yang beriman itu menyangka dia mengatakan kami beriman kemudian tidak diuji? Artinya apa? Kalau semakin Anda hijrah, semakin Anda berusaha baik, maka juga Anda berpotensi mendapatkan ujian yang lebih berat. Ya, kalau celaan itu masih lebih ringan daripada apa yang dialami oleh para sahabat Nabi, di mana mereka tidak hanya dicela, mereka disiksa dan lain sebagainya. Artinya itu suatu hal yang perlu kita sikapi dengan sabar, kemudian jangan terpancing, ya. Jangan terpancing. Kemudian yang satu hal yang perlu kita inikan juga adalah bahwa dalam menanggapi mereka yang seperti itu, ya tadi kita tanggapi dengan elegan. Ya, mereka mencela, ya kita jangan kemudian menjadikan mereka kayaknya kok ingin mereka itu mendapatkan balasannya, gitu ya. Seolah-olah kita tuh pengen mereka itu kesel juga, kita mereka membuat kita kesel, kita pengen mereka, nah ini yang jangan sampai terjadi. Ya, kita sabar, kita kalau takut membalasnya itu kemudian akan menimbulkan kejengkelan, itu malah menjauhkan mereka dari hidayah. Ya, maka ya sabar. Ketika para nabi alaihi salatu wasallam mereka disebut sebagai orang yang bodoh, orang yang sesat, ya, mereka cuma mengatakan ya qaumi ma laisa bis apa? Wahai kaumku, tidak ada padaku kebodohan. Ya, ma laisa bis safahatun. Tidak, aku tidak bodoh. Ya. Ketika dikatakan sesat, ya qaumi ma laisa bi dalalatun. Aku tidak sesat. Udah gitu doang, cuma menolak tuduhan, tidak kemudian mengatakan ente yang sesat, ente yang bodoh dan lain sebagainya. Jadi hati-hati, jangan membuat orang lari dari kebenaran, karena sikap kita yang lembut, sikap kita yang sabar, sikap kita yang bisa tetap ramah dengan mereka, itulah yang insya Allah akan membawa mereka kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Yeah. Pertanyaan selanjutnya, yeah. Ustaz izin bertanya, jika kita pernah membuat orang tua marah sehingga orang tua berucap mendoakan keburukan kepada Allah, apakah yeah. Allah akan mengabulkannya? Saat ini sudah meminta maaf kepada orang tua dan saat ini hubungan dengan orang tua alhamdulillah sudah baik. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Di antara doa yang makbul adalah doa orang tua kepada anaknya. Ya. Doa baik itu doa kebaikan maupun doa kejelekan. Ya. Namun ketika seorang itu kemudian bertobat, ya, kemudian dia sudah meminta penghalalan dari orang tuanya, maka insya Allah Ta'ala juga Allah akan ya memaafkan dia. Ya, termasuk juga memaafkan apa yang telah didoakan oleh orang tuanya. Ya, karena ya, dia sudah memperbaiki diri, dia sudah bertobat, maka atta ibu seorang yang bertobat itu kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak punya dosa lagi. Artinya termasuk juga kita harapkan bahwasanya doa-doa yang telah pernah diucapkan orang tuanya itu kemudian tidak terkabul. Dan Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu bahwasanya si nanti si fulan ini akan bertobat, dia akan meminta maaf kepada orang tuanya sehingga walau alam barangkali kemudian Allah tidak mengabulkan apa yang didoakan oleh orang tuanya itu. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita bacakan pertanyaan terakhir mungkin Ustaz di kesempatan yeah. kali ini dari Mas Fauzi di Gringsing. Yeah. Ustaz, muntah atau gumoh, apakah itu membatalkan wudu? Kalau terjadi di tengah sholat, apa yang harus dilakukan? Apakah boleh ditelan atau melanjutkan dan melanjutkan sholatnya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau yang saya tahu, kalau misalnya berupa berupa istilahnya apa itu namanya riya ya, dahak, maka para ulama mengatakan harusnya dia dibuang. Tapi seandainya dia telan lagi, itu sesuatu yang menjijikkan namun tetap sah ya sholatnya maupun ketika dia puasa juga sah, karena itu bagian dari sholatnya sah ya ketika itu, ketika dia menelan kembali. Namun yang dianjurkan dia adalah membuang. Kalau gumoh itu yang dimaksud adalah bagian dari masih di bagian mulut ya, masih di bagian ludah ya, bukan bagian perut ya, kemudian dia tidak berusaha kumpulkan ya, dia telan setiap ada kelebihan liur dia telan, nggak masalah ya, ya nggak masalah kalau memang yang dimaksud gumoh itu demikian. Jadi kalau muntah dari perut walau tak alam, saya tidak tahu jawabannya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas ya. Jawabannya. Mungkin sebagai penutup mohon kesimpulan pada kajian kita sore hari ini Ustaz, silakan Ustaz. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah bahas ya, dari kemarin kita sudah bahas di bab yang ke-12 terkait dengan larangan banyak melaknat dan mencaci. Ya, ini terkait dengan bagaimana kita menjaga lisan kita. Ya. Dan yang diperingatkan di sini bukan hanya kita memulai laknat tapi bagaimana kita menanggapi laknat atau sikap yang buruk dari orang lain yang membuat kita harus melaknat. membuat kita jadi terdorong untuk melaknat juga diatur dalam syariat supaya tetap ditahan. Ya, artinya bukan cuma kita jangan menjadi orang yang suka melaknat, tapi jangan juga membalas laknat orang lain. Jangan membalas laknat orang lain dengan laknat yang sama. Ya, ini terkait dengan penjagaan lisan kita supaya kita bersikap lebih tenang, ya, bersikap lebih tenang dan lebih berhati-hati dalam mengucapkan setiap apa yang keluar dari ya ucapan kita. Ya, demikian yang kita bisa bahas pada sore ini, semoga bermanfaat. Ya, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.